إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ada yang belum diartikan tadi ya? Dari mana yang belum diartikan tadi? Hah? Halaman 17. Yaitu wa fitnatu Ibnu al-Ash'ash. Ini belum diterjemahin. Apa dari sebelumnya? Yang mana Zaki? Hah? Halaman berapa? Halaman 17 yang mana? Wa min makri. Mukri. Ini udah diterjemahin belum? Tapi udah dibaca. Udah. Wa min makri haula'il murji'ati. Maka diantara bentuk makar mereka kalangan murji'ah, mimman intasaba lis salaf. Yang mereka menisbatkan diri sebagai salafi, mengaku-ngaku sebagai salafi. Annahum adharu ar-radda 'alal murji'ati wat tahdhir. والتحذير منهم والبراءة من أكيدتهم. Nah, ini makar murji'ah ini yang mengerikan ini. Mereka ini mengaku sebagai salafi, mereka menampakkan diri, menampakkan bantahan terhadap murji'ah, mentahdir murji'ah, berlepas diri dari akidah murji'ah, padahal dia murji'ah. Nah, bahaya gak? Nah, ya, berlepas diri dari akidah mereka. Wa ma'adzalik, padahal nasabu al-irja'a alladhi hum alaih lissalafi. Padahal mereka menisbatkan paham irja, ya, yang mereka berada di atasnya, mereka menisbatkan itu sebagai salaf. Oh, ini loh salaf seperti ini, padahal itu murji'ah. Wa ja'aluha jumlatan mimma ajma' alaihi salafu mahalla khilabin bainahum. Dan mereka menjadikan sejumlah dari apa yang disepakati oleh para salaf, padahal itu para salaf sudah sepakat. Mereka katakan, oh enggak, itu mahalli khilaf. Nah, itu masih khilaf, masih boleh pendapat. Ya. Nah, semisal apa? Kafirnya orang-orang yang mengolok-ngolok agama. Nah, ini ijma. Siapa yang mengolok-ngolok agama, maka dia kafir. Ya, dibawakan fatwanya oleh Syekh bin Bas di Subulus Salam. Kata murji'ah, oh enggak, kafir, khilaf. Itu khilaf. Sebagian ulama tidak mengkafirkan orang yang mengolok-ngolok agama. Subhanallah. Ulama yang mana? Ulama al-sunnah atau ulama murji'ah? Kalau dibilang sebagian ulama, ulama murji'ah, ya iya, pantas. Ya, barakallahu fikum. Wala yajuzu at-tabdhi'u wat-tasni', kata mereka. Oh, enggak boleh saling membid'ahkan, memburuk-burukkan. Kal qawli bi kufri tariki amalil jawarih bil kulliyah. Semisal pendapat kekufuran orang yang meninggalkan amal jawarih secara menyeluruh. Misal kejawen, seorang kejawen yang dia tidak sholat, yang dia ini mengingkari kewajiban sholat dengan gerakan. Dia meyakini sholat itu cukup dengan eling, ingat. Mengingkari kewajiban sholat dengan gerakan, apa hukumnya berdasarkan ijma para ulama empat madhab? Apa hukumnya? Murtad. Ini ma'lum bidin bidururah. Ini perkara yang sangat diketahui oleh setiap individu kaum muslimin dan enggak boleh tidak diketahui. Ya, mengingkari kewajiban sholat itu kafir. Nah, perhatikan. Nah, kemudian datang murji'ah. Oh, enggak kafir, enggak. Khilaf. Enggak kafir. Ini murji'ah ini. Subhanallah, mengerikan fitnah murji'ah. Ya. Aul qul anna amal al jawarih ruknun fil iman, atau pendapatnya yang menyatakan bahwasanya amal jawarih rukun dalam iman. Wa za'amu anna al qawla bi kufri tarikil amali bil kulliyati mahallu khilafin 'inda salaf. Dan mereka menyangka bahwasanya pendapat kafirnya orang yang meninggalkan amal secara totalitas itu masih khilaf di kalangan salaf. Subhanallah. Wa minhum man idda'a ijma' salafi ala adami kufri tarikil amal, dan mereka mengklaim bahwasanya ada ijma' salaf tentang tidak kafirnya orang yang tidak beramal. Subhanallah. Ya. Wa minhum man idda'a annal amala minal iman summa huwa yaqul innahu syartu kamalin. Kemudian di antara mereka ada yang mengklaim, ada yang mengklaim di antara mereka ini bahwasanya amal itu bagian dari iman. Amal bagian dari iman. Kayak ahli sunnah enggak? Kayak ahli sunnah. Summa yaqul innahu syartu kamal. Kemudian dia malah mengatakan bahwasanya amal syarat kesempurnaan iman saja. Yang namanya syarat dan masyrut itu berbeda. Kalau dikatakan syarat, ya ini yang dipersyaratkan iman ini syarat ya, yang dipersyarat amal syarat dari kesempurnaan iman. Amal ya adalah syarat. Yang namanya syarat dan masyrut ya berbeda. Masyrut di luar syarat. Ya. Kalau dikatakan amal syarat kesempurnaan iman berarti amal di luar iman. Nah, ini pendapatnya Murji'ah. Paham sini? Ya, nanti akan dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya, wa minhum man yaz'umu ad-da'wata lit-tauhid wa tahdhiri min asy-syirki tsumma yuqarriru 'ala idara li 'ibadil qubur. Kemudian di antara mereka ada yang mengklaim dakwah kepada tauhid, mentahdir kesyirikan, namun menetapkan uzur bagi para penyembah kuburan yang hidup di tengah mayoritas kaum muslimin. Kalau dia baru masuk Islam atau dia berislam kemudian belum sampai dakwah kepadanya, enggak ada akses dakwah, enggak ada dai, enggak ada apa-apa, baru itu Syekh Shalih Al-Fauzan pun menetapkan adanya uzur. Nah, ini di negeri kita di Indonesia, katanya Indonesia negara Islam. Katanya negara Islam. Nah, ini kontradiksi. Ya, mengklaim Indonesia sebagai negara Islam, namun ketika dikatakan ini pelaku kesyirikan, oh dia itu kan tinggal di negeri yang jauh, di kampung yang enggak ngerti agama. Loh, katanya ini negeri Islam. Kontradiksi ini. Wa yadai ijma' salafi 'ala al-'udhri bil jahli, bahkan dia mengklaim mengaku-ngaku adanya kesepakatan salaf atas adanya udzur bil jahl mutlakon secara mutlak. Subhanallah, padahal tidak mutlak. Muqayyad ya. Tergantung siapa dia, baru masuk Islam, baru kemarin sore baru masuk Islam, baru ya. Dan ya, dan itu pun mesti berhenti sebagaimana para sahabat yang baru masuk Islam ikut perang Hunain bersama Nabi SAW, melihat orang-orang musyrikin Quraisy menggantungkan senjata mereka, senjata tajam mereka di atas pohon bidara dengan harapan nanti senjatanya jadi sakti mandraguna. Mereka pun juga mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah ij'alana dhata anwat kamalahum dhatu anwat. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buatkanlah untuk kami dhatu anwat sebagaimana mereka juga punya dhatu anwat. Ini sahabat ini yang ngomong seperti ini baru masuk Islam di Fathul Mekah, langsung diajak ke perang Hunain. Nabi SAW langsung bertakbir mengingkari mereka, Allah Akbar, Allah Akbar, innah sunnah. Ya, ini sunnah, ini sebagaimana Bani Israel selamat dari kejaran Fir'aun di Laut Merah sampai ke bumi Syam, melihat musyrikin menyembah berhala, minta kepada Musa ilah, sebagaimana musyrikin juga punya ilah. Kata Musa, innakum qaumun tajhalun, kalian ini orang-orang bodoh. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan hal ini di akhir-akhir kasyf syubhat, bahwasanya orang yang terjatuh ke dalam ucapan atau perbuatan kekufuran karena ketidaktahuan dia baru masuk Islam, ketika dia diberikan tanbih, peringatan, tahdir agar berhenti, dan dia berhenti, maka dia yang diberi udur. Paham gak sini? Seandainya kata para ulama pensyarah kasyf syubhat, sahabat yang baru masuk Islam tadi meneruskan apa yang dia inginkan, ingin dibuatkan pohon bidara buat gantung senjata Zatu Anwar. Seandainya mereka tidak memperdulikan apa yang disabdakan oleh Nabi, udah biarin aja lah, Nabi kan biarin, kita bikin aja sendiri, maka mereka pasti dikafirkan. Paham gak sih? Nah, udzur bil jahl secara mutlak ini madzhab Murji'ah. Gak bisa dilihat, dirinci dulu. Ya, dia baru masuk Islam, dia tinggal di negeri yang jauh dari kaum muslimin, tidak ada akses dakwah sama sekali, dia berislam namun dia tidak paham. Nah, ini baru. Walaupun sebagian ulama yang lain semisal Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad menyatakan di dunia tetap dihukumi kufur. Kalau Syekh Shalih Fauzan menyatakan dia di udur, namun dia nanti dihitung sebagai ashabul aqwa. Ya. Baik. Wa in fahimu al-hujjata wa balaghathum al-hujjata. Nah, ini diberi udur walaupun mereka paham hujjah, telah sampai kepada mereka dakwah, dalil, bahkan mereka menentang i'rad. Ya. Disampaikan kepada mereka para penyembah kubur tersebut, para penyembah Nyi Roro Kidul, para penyembah Nyi Mbah Wong Rokso, para penyembah makam-makam wali dan sunan, diberitahukan kepada mereka, malah mereka balik membantah, membuat buku bantahan, pembelaan terhadap kemustahapan anjuran tabaruk ke kuburan orang soleh, dan membantah orang yang membantah mereka dengan julukan Wahabi dan seterusnya. Allahu musta'an. Hatta tantafiya anhum asyubhatu almani'atu, kata mereka di kata Murji'ah, hingga hilanglah syubhat yang menghalangi mereka untuk dikafirkan. Ma'al israr, padahal mereka terus-menerus melakukan peribadatan kepada kubur, kepada Nyi Roro Kidul. Wal inat, menentang bahkan. War ridha bil kubri, senang ridha dengan kekuburan tadi. Ya, barakallahu fikum. Summa rattabu ala dalik, bahkan mereka menyusun, mengorganisir hal tersebut. An wasafu man khalafa ma hum alaih, maka mereka menyisifati siapa saja yang menyelisihi mereka, menyelisihi akidah mereka berupa peribadatan kepada kubur, peribadatan kepada selain Allah. Min hadzal qawli al bid'i al mansub bis salam zuran wa buhtanan. Mereka mensifati siapa saja menyelisih mereka, bid'ah ini, bid'ah murji'ah ini, yang dinisbatkan kepada salaf, dengan kedustaan, kebohongan, dicap dah takfiri khariji bi annahu takfiri wa khariji. Subhanallah. Ketika seorang ahli tauhid mendapati kuburiyin menyembah kubur, beristighosah kepada penghuni kubur, sedekah laut, memberikan larung saji, memberikan sembahan-sembahan berupa sesaji kepada dewa apa, kepada Nyi Roro Kidul, kita kafirkan. Murji'ah mengatakan, oh kalian takfiri, kalian khariji. Subhanallah, apa makna takfiri wahai murji'? Takfiri itu mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa besar selain kesyirikan. Paham sini? Ini takfiri yang pertama. Takfiri yang kedua, yang memberontak pemerintah kaum muslimin yang sah. Memberontak pemimpin muslim, pemerintah muslim yang sah. Yang ketiga, takfiri yang menghalalkan darah kaum muslimin tanpa hak. Nah, ini tiga prinsip takfiri khariji yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan. Di kitab beliau, di awal-awal kitab beliau, Durus fi Syarah Nawaqid al-Islam. Kalau mengkafirkan penyembah Nyi Roro Kidul disebut takfiri, subhanallah. Nah, ini mengkaburkan ini, ada distorsi, kejahatan ilmiah. Kita mengkafirkan penyembah Nyi Roro Kidul disebut takfiri. Takfiri dalam artian orang yang suka mengkafirkan tanpa hak. Ini subhanallah. Kalau ditanya apa definisi takfiri? Apa definisi khariji yang mengkafirkan pelaku dosa besar? Memangnya menyembah Nyi Roro Kidul, yang menyembah sapi apa kebo bernama Keselamet, itu dosa besar selain kesyirikan wahai murji? Maka sang murji menjawab, itu kesyirikan. Loh, ya udah kalau kesyirikan dikafirkan. Oh, tapi ketika kita mengkafirkan orang-orang yang mengolok-olok agama, semisal tokoh yang menyatakan semakin panjang jenggot semakin goblok, tokoh tersebut juga mengatakan enggak apa-apa menyambut Dewi Sri, Dewi Sri berhala agama sebelah. Gak apa-apa menyambut Dewi Sri ketika panen padi. Gak apa-apa nyadron sedekah laut. Orang ini juga mengejek-ngejek syariat. Jenggot, cadar, cingkrang. Sholat, sof rapat. Mengejek malaikat kubur dan seterusnya. Kufurnya itu udah luar biasa. Ini bukan lagi dosa besar. Kalaupun dikatakan dosa besar, dosa besar yang paling besar. Ketika kita kafirkan, kata dia, oh antum takfiri, subhanallah, murji'i. Padahal dia enggak mengkafirkan, dia sudah bermasalah. Kita tanya kepada dia, wahai murji'i, apa definisi iman? Qaulun wa amalun wa i'tiqadun, kata dia. Naam, shadaqta, anda benar. Aplikasinya gimana? Apakah iman itu qaulun wa amalun wa i'tiqadun? Iman bisa nambah, bisa kurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Bahkan hilang dengan pembatal keimanan yang ada pada i'tiqad, amal, qaul. Sekarang qaul dia mengejek-ngejek sunnah Rasulullah. Semakin jenggot panjang semakin goblok. Cingkrang diejek-ejek, cadar diejek-ejek, hijab diejek-ejek, Arab diejek-ejek. Salat, sholat berjamaah diejek-ejek. Dia menganjurkan untuk memberikan peribadatan kepada Dewi Sri, enggak apa-apa katanya. Ya. Ini qaul, anda mengatakan iman itu qaulun. Nah, ini qaulun dia batal imannya nih. Gimana nih? Oh, enggak, yang penting itu lihat kalbunya dulu. Kalbunya dulu dia takdzib apa tasdik? Nah, mendustakan apa yang diucapkan atau membenarkan apa yang diucapkan. Loh, kalau begitu itu murji'ah, itulah ainul murji'ah. Hakikat murji'ah. Karena murji'ah menyatakan iman itu di mana? I'tiqadun, ma'rifatun, tasdiqun. Itu murji'ah. Jadi definisinya ketika dia ditanya apa itu iman, seolah-olah sesuai dengan Ahlussunnah. Pada tatanan tatbik praktek ternyata berbeda dengan Ahlussunnah. 180 derajat, tambahin lagi 360 derajat, tambahin lagi 720 derajat, berbeda dengan Ahlussunnah. Maghrib timur, utara selatan, timur barat, utara selatan, itu bedanya. Ya, bumi langit itu bedanya. Tabarakallahu fikum. Ma zuhuri bara'atim haula'i al-manbudzina bil khariji wa at-takfiriyyati min aqidatil khawarij wa manhajihim. Padahal orang-orang yang tuduh takfir ini sudah menampakkan berpas diri dari mereka ini, manbuzin. Manbuzin itu isim maf'ul dari nabada. Nabada membuang, melepaskan. Dari mereka yang dilepaskan tadi dari kalangan khawarij takfiri, dari akidah khawarij dan takfiri. Faha ulai al-murji'atu al-muntasibuna li salafi, maka mereka para murji'ah yang menisbatkan diri kepada salaf, mengaku-ngaku sebagai salafi ini, walighuna fil irja', mereka sangat parah dalam irja'nya, fi asna'i suwarihi, dalam bentuk yang paling buruk, wa akhbasiha, yang paling jelek, wa akhtariha, yang paling berbahaya, kama sayat tadihu fi hadhihi risalah, sebagaimana beliau akan menyebutkan di risalah ini. Atau kama sayutad yattadihu atau yuttadahu. Nah, sebagaimana akan dijelaskan. Yuttadahu. Karena ini yang berbicara mu'alif ya. Kama yuttadahu sayutadahu fi hadhihi risalah. Sebagaimana yang akan dijelaskan di risalah ini. Wahada wahakada nasha'a lirja'u wahakada tatawwara. Demikianlah awal mula munculnya irja dan perkembangannya. Wallahu al-mas'ulu, dan Allah lah tempat minta tolong. Ayyuk bita a'da'ahu, untuk menindas musuh-musuhnya. Wa yudhillahum, dan menghinakan mereka. Wa yansura dinahu, dan menolong agamanya. Wa yu'liya kalimatah, dan meninggikan kalimatnya. Kita masuk kepada pembahasan yang ketiga. Khatarul irja wa asaruhu alal fardi wal mujtama'. Bahayanya murji'ah dan pengaruhnya terhadap pribadi dan masyarakat. Nah, siapa tadi yang belum baca berarti siapa? Di sini. Tadi yang Nugraha, Fadl Nugraha. Mujtama', mujtama' masyarakat artinya. Apa yumkinu? Lihat huruf kaf duluan itu. Kamana yakmunu? Yakmunu khotoru irja'i fitawrihi hadaman. Hadaman lid-dini. Fala syai'a yukhribu al-mar'a. Al-mar'a. Fala syai'a yukhribu al-mar'a lid-dinihi ma madama annahu yaqulu la ilaha illallah wa la syai'a fasu yumkisu yumkisu imanahu madama musaddiqan billahi wa bil irja'i wa bil irja'i nam wa bil irja'i tubdalu al fara'idu wa tudhi'u wa tudayya'u wa tuntasharu al kufriyatu wa zandaqatu wal mubiqatu wal kaba'iru wa sayyi'atu wal bid'atu wa bil irja'i wa bil irja'i tu'attalu syari'atul jihadi wal amru bil ma'rufi wal nahyu 'anil munkari wa iqamatul hududi wa أو تدعفوا ويهينوا أو يهونوا أمر نائب الفاعل أمر الوعيد يهونوا أمر الوعيد في الآخرة ويدعفوا خشية الله في القلب وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن من ala anna min athari al-jari wa khatarihi ala al-aqidati ma yuhdithuhu min ifsad at-tasawwuri as-sahihi li ma'na al-islami alladhi ja'at bihi ar-rusul wa mimma nabaha alayhi anna katsiran min al-murji'ati la ya'rifuna qad ahli sunnati wal jama'ati kama yajibu aw ya'rifuna ba'dahu wa yajhaduna ba'dahu wa ma'arafu arafuhu minhu qad la yubayyinunahu lin-nasi bal yaktumunahu wa la yanhauna 'anil bid'ati المخالفه للكتاب والسنه ولا يذمون اهل البدع نعم ويعاقبونهم بل لعلهم يذمون الكلام في السنه واصول الدين دما مطلقا لا يفرقون بين ما دل عليه الكتاب sunnatu wal ijma'u wa ma yaquluhu ahlul bid'ah wal furqatu aw yuqiruna al jami'a ala madhahibihim al mukhtalifati wa hadhihi tariqatu munharifatin kharijatan wa hadhihi tariqatun munharifatun wa hadhihi tariqatun munharifatun kharijatun 'anil kitabi. Nah, pembahasan yang ketiga, qatarul irja wa asaru 'alal fardi wal mujtama', ya, bahayanya pemahaman irja, ya, dan pengaruhnya terhadap pribadi dan masyarakat. Yakmunu qatarul irja, nah, bahayanya irja ini menyimpan fi kaunihi hadaman. Bahayanya irja ini dia menyimpan bahaya yang keberadaannya ini akan menghancurkan agama. Hadman liti fala syai'a yukhrijul mar'a min dinihi ma dama ayyaqula la ilaha illallah. Maka menurut akidah Murji'ah, tidak ada sesuatu apapun yang dapat mengeluarkan seseorang dari agamanya, enggak ada yang murtad semuanya, selama dia mengucapkan la ilaha illallah. Mau sujud pada kambing kayak mau apa, mengucap la ilaha illallah, enggak batal Islamnya. Wala syai'a yunkisu imanahu ma dama musaddiqan billah. Ya, tidak ada sesuatu apapun yang mengurangi kadar imannya selama dia membenarkan Allah. Nah, ini Murji'ah. Baik. Wa bil irja'i tuhdaru an fara'idu wa tudayyi'u. Maka dengan ya bid'ah irja' ini akan ditelantarkanlah beberapa amal kewajiban dan disia-siakanlah, watun tasharu al-kufriyatu, dan akan tersebar ya, kekufuran, ya, zandaqatu, kezindikan, wal mubiqatu, dan amal-amal yang membinasakan, wal kabairu, berdosa-dosa besar, wa sayyiatu, berbagai keburukan, wal bid'ah, dan bid'ah-bid'ah. Enggak masalah, enggak ada yang kafir kok, ya, menurut Murji'ah. Jadi orang mau apa kayak enggak masalah. Wa bil irja'i tu'attalu asy-sya'iratul jihad. Dengan irja maka akan ditelantarkanlah, diabaikanlah syariat jihad. Wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ya, syariat amar ma'ruf nahi munkar. Wa iqamatul hudud, ditegakkannya hudud, ditegakkannya hukum-hukum Allah. Ya. Murji'ah enggak ada upaya untuk hal tersebut, enggak peduli. Yang penting hatinya. Au tadawfu. Atau misalkan kalaupun ada malah melemah. Wa yuhawwanu amrul wa'id fil akhirah. Dan akan melemah perkara ancaman di akhirat. Wa yad'ufu khasyatullahi fil qalb. Khasyah, ketakutan terhadap Allah di kalbu, itu akan melemah. Ya, akan melemah. Waqad nabaha Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah telah memberikan tanbih, telah memberikan peringatan ala anna min asal irja wa khatarihi, bahwa di antara pengaruh irja dan bahayanya alal akidah, terhadap akidah, ialah ma yuhdithuhu min ifsadi tasawwuri as-sahih li ma'na al-Islam alladhi ja'at bihi ar-rusulu. Yaitu apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat berupa kerusakan terhadap pengerusakan terhadap gambaran yang benar terhadap makna Islam yang dibawa oleh para rasul. Ya. Kemudian hadir Murji'ah memberikan gambaran yang salah terhadap makna Islam. Aw ya'rif, kemudian wa mimma nabaa 'alaihi anna katsiran minal Murji'ah, dan termasuk di antara yang Ibnu Taimiyah ingatkan adalah banyak di antara kalangan Murji'ah la ya'rifuna i'tiqad ahli sunnah wal jamaah kama yajib. Banyak di antara kalangan Murji'ah enggak kenal akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sebagaimana wajibnya. Ya, au ya'rifuna ba'dahu wa yajhaluna ba'dahu. Mereka hanya sebagai kenal sebagian, bodoh terhadap sebagian yang lainnya. Ya, wa ma arafuhu minhu. Mereka enggak kenal akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Wa ma arafuhu minhu, dan apa adapun yang mereka ketahui dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, qad la yubayyinuhu linnas bal yaktumunahu. Apapun yang ada pun yang mereka ketahui, mereka tidak menjelaskan kepada manusia, bahkan mereka menyembunyikannya. Ya, mereka tahu fatwa-fatwa para ulama kibar terkait hal ini, mereka sembunyikannya. Ya, wala yanhauna 'anil bid'ah, mereka tidak mencegah dari bid'ah al-mukhalafa lil kitabi was sunnah, yang menyisi Al-Qur'an dan sunnah. Wala yadhmuna 'alal bid'ah wa yu'aqibuhum wa yu'aqibunahum, mereka tidak mencela ahli bidah dan tidak menghukum mereka. Bal la'allahum yadhmuna al-kalama fi sunnati wal usuli din zamman mutlaqan. Ya, bahkan seringkali justru mereka mencela pembicaraan tentang as-sunnah dan usuluddin, prinsip-prinsip pokok agama, dengan celaan yang mutlak. Ini kita kalau berbicara tentang pembicaraan tentang usul agama, mereka mencela. Semisal kita mengkaji kitab 10 salam, ini membahas usul Ahlussunnah, dicela sama Murji'ah. Oh, kitab itu enggak cocok di Indonesia katanya. Ah, ini kan terjadi di tempat kita. Kita mengadakan kajian 10 salam setiap hari Ahad malam, dikomentari oleh sebagian Murji'ah. Oh, kitab itu pada itu kitab tulisan siapa? Apa karya siapa? Ucapan siapa? Syekh bin Baz. Dianggapnya oh, kitab itu enggak sesuai dengan bimbingan asatidah. Loh, asatidah kok. Asatidah antum yang mesti menyesuaikan ucapan Syekh bin Baz, ya, bukan ucapan Syekh bin Baz yang menyesuaikan ucapan asatidah. Enak aja. Enggak tahu diri itu. Ya, bahas Nawakidul Islam. Oh, itu jangan terlalu sering bahas. Ya. Itu ditangguhkan dulu. Terus apa bahasnya? Tema hijrah udah, tema khawarij udah, tema teroris udah sering. Bahkannya dari tablik akbar di masjid besar, kajian di masjid kecil, sampai ke kantor polisi. Itu kan udah semuanya. Nah, ketika kita bahas sekularisme, wah, itu ntar dulu, nanti menyinggung ini, menyinggung itu. Loh, kenapa? Kan pemerintah sekuler. Loh, berarti katanya pemerintahnya Islam, kok sekarang bilang pemerintah sekuler? Gimana sih? Kalau sekuler ya kufur. Gimana sih? Ini yang saya omongin semua dialog-dialog saya ya. Yang real. Yang real. Barakallahu fiikum. Ya, kalau pemerintahnya Islam enggak usah tersinggung. Ya. Kita bahas sekuler, pluralis, liberalis, kita katakan liberalis kufur. Walaupun memang ada, memangnya kenapa? Imam Ahmad tahu itu pemimpinnya berakidah dengan akidah Quran adalah makhluk. Imam Ahmad bersuara, siapa yang mengatakan Quran makhluk kufur? Ya. Kalau antum punya presiden kuburiyun, nyembah kubur, memangnya diam enggak boleh membicarakan kuburiyun? Hah? Kayak gitu. Enggak, itu dari mana? Kalau punya presiden nyembah salib terus kita diam gitu, enggak mendakwahkan batilnya nyembah salib. Hah? Enggak mendakwahkan yang berhak diibadahi hanya Allah. Itu kaidah dari mana itu? Tapi barakallahu fikum. Ini pernah saya digituin ya. Di medsos saya simpan SS-nya. Saya SS. Oh, kelakuan mereka begini. Ketika saya sering membawa isu sekularisme, dicap, oh ini sebenarnya dia mau menjelek-jelekan pemerintah. Loh, oh katanya pemerintah Islam. Ngapain tersinggung? Ini kan saya bawain umum. Katanya pemerintahnya pemerintah Islam. Gimana sih? Oh, pemerintah Islam yang enggak ada sekulernya. Sekuler itu kekufuran, pluralis itu kekufuran. Aw yaquluhu ahlul bidah. Mana lagi tadi? Bal yufarriquna baina ma dalla alaihi alkitab was sunnah wal ijma'u. Ya, barakallahu fikum. Bahkan mereka membedakan la yufarriqu, mereka tidak membedakan apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an, sunnah dan ijma', ya. Wa ma yaqulu ahlul bidah wal furqah, dan mereka tidak membedakan apa antara apa yang diucapkan, apa yang dikatakan Quran sunnah ijma' dengan apa yang dikatakan ahli bidah dan ahli furqah, orang-orang yang sesat. Aw yukirruna al jami'a ala madhabihim al mukhtalifah, ya, atau mereka menetapkan hal tersebut ya dengan berbagai madhab-madhab mereka yang beraneka ragam. Wa hadhihi tariqatun munharifah, ini adalah metodenya orang-orang yang menyimpang, yang menyimpang al kharijatun, yang keluar anil kitabi was sunnah, dari Quran dan sunnah. Ya. Baca berikutnya, harga-harga baca. Nanti kita jam 4 kajian lagi ya. Jam 4.20 dan pada isya. Habis zuhur kita beri kajian dulu. Ya. Siapa nanti yang belum baca? Berarti Niko, Suyudi, Raymond. Yang perdana. Terus Muhammad bin Abdul Wahhab Faqad su'ila syaikhuna syaikhu Sariq ibn al-Fawzani al-Fawzani hafidhahullah, ma huwa al-atharu alladhi yatarattabu ala man yaqulu bi anna limana wa tasdiqu wa iqrar, fa ajaba yatarattabu alayhi yadhahu al-amali wa annahu ma tadurru al-ma'asi al-ma'asi ma tadurru wa la tunfisu al-imana hadha alladhi yatarattabu ala al-irja'i anna ma'asiya ma tadurru al-insana walau fa'ala ma fa'ala yadurruhu madama annahu fi qalbihi muhtarifun aw musaddiqun. Wa min athari al-irja'i annahu yukhriju sahibahu min madhhabi salafi fa yakunu min ahli al-bid'ah fa yunsabu lima tada'a min al-irja'i. Wa min atharihi annahu yanshuru al-khilafa al-aqa'idiyya bayna al-ummati li'anna al-irja'a hadatha ba'da ijma'i fahuwa farqun lil-ijma'i wa Muharadatun linususi. Wakulu matana mukhalifan lulijma'i fahuwa sababun lilfirqati. Lilfurqati walikhtilafi. Wakul kala Allah Ta'ala wa anna hadha siratim mustaqiman fattabi'uhu. Wala yattabi'u subula fatafarraqadikum an sabili. Nah. Ya, kemudian kata beliau lagi, kata Syekh As-Su'i rahimahullah taala, "Wa min athari dzalika," maka di antara dampak dari burjiah tadi, "anna kalimat la ilaha illallah bi tahqiqi syurutiha wa arkaniha hiya kalimatu taqwa." Ya. Maka di antara dampak irja adalah ya, bahwa kalimat la ilaha illallah yang ya, yang realisasinya itu dengan mendatangkan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya itu adalah kalimat taqwa. Ya. Faja'alaha al-murji'atu kalimat fujurin. Namun murji'ah menjadikan kalimat la ilaha illallah sebagai kalimat fujur. Ya. Hal ini telah disebutkan, diberikan peringatan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Yaitu apa? Yang penting ngucap la ilaha illallah, mau maksiat kayak, mau kafir kayak, mau ngolok-ngolok agama kayak, mau nyembah Nyi Roro Kidul kayak, yang penting ngucap la ilaha illallah. Kok la ilaha illallah jadi kalimat fujur? Naudzubillah. Padahal kalimat la ilaha illallah itu harus direalisasikan dengan rukun dan syarat. Paham kan di sini? Dengan rukun dan syarat. Karena kalimat la ilaha illallah ada kalimat takwa, bukan kalimat fujur. Barakallahu fikum. Sudah ada belum? Belum ya? TV-nya mati ya? Nah, ya udah enggak apa-apa. Ntar dengar azan lain baru kita mati. Kita sudah. Ya, Syekhul Islam, Syekhuna, Syekh Shalih Al-Fauzan ditanya, hafizahullah taala. Ma huwa al-atharu alladhi yatarattabu ala ma yaqul bi anna al-iman huwa at-tasdiq wal iqrar? Wahai Syekh, apa sih pengaruh ya, yang merupakan dampak dari orang yang menyatakan iman itu cukup membenarkan dan iqrar, mengakui. Nah, maka saya menjawab, akibat dari itu adalah ilgha'ul amal. Nanti udah ditiadakannya amal. Orang-orang udah enggak mau lagi mengabaikan amal. Wa annahuma taduru al ma'asi, bahwasanya maksiat itu enggak berpengaruh. Ya. Ma'asi wal asi ma taduru wala tunkisu al iman. Maksiat, orang yang bermaksiat itu enggak bermanfaat kepada imannya. Enggak mengurangi imannya. Ya, inilah dampak dari murji'ah. Wa annal asiyah, bahwasanya orang yang maksiat, la ma taduru al insan, ma'asi berbagai maksiat tidak memudaratkan seseorang, walau fa'ala ma fa'ala ma yadurruhu, walaupun dia melakukan ini dan itu dari perlakukan perbuatan kufur, perlakuan bejat dan yang lainnya, ma yadurruhu, enggak memberikan mudarat pada dia. Madama annahu fi qalbihi mu'tarifun aw musaddiqun, selama di kalbunya mengakui, membenarkan. Ya. Makanya murji'ah udahlah, enggak usah bikin kajian-kajian tauhid lah. Nah, bahas-bahas syirik. Percuma kok, musyriknya juga enggak bakal kafir. Ya, kan begitu. Nah, murji'ah bahas kitab tauhid, bahas usul salaf qaidul arba'. Enggak kafir-kafir juga kok. Ya, kasih contoh penyembah Nyi Roro Kidul. Kafir enggak? Enggak juga. Mau ngapain bahas-bahas itu? Udah murji'ah bahas yang lain aja lah. Nah, murji'ah mau bahas-bahas kitab tauhid, enggak ada yang kafir juga. Mau bahas nawakidul Islam. Nawakidul Islam, pembatal keislaman. Enggak ada yang batal. Udahlah murji'ah, udah pensiun aja udah dari bahas tauhid. Malah bikin bingung orang. Enggak ada yang batal semua. Hah? Mau bahas nawakidul Islam, enggak ada yang batal Islamnya. Semua, oh ini belum tegak hujah. Oh ini di kepalanya ada syubhat. Oh ini, itu. Kepalanya ada syubhat. Ya kalau enggak ada syubhat, enggak bakal ngomong gitu. Kenapa Abu Jahal bisa kafir? Karena ada syubhat. Kenapa Abu Lahab kafirnya? Karena ada syubhatnya itu. Syubhatnya itu yang bikin dia sesat. Ya, mesti tersingkap syubhat. Ya, kalau tersingkap syubhat, udah jadi mukmin dari kemarin sore. Barakallahu fikum. Ya, enggak cocok murji'ah bahas-bahas kitab akidah. Nawakidul Islam, Qaidul Arba'ah. Enggak ada yang kafir juga kok. Murji'ah bahas, yang paling berbahaya dari corona adalah kesyirikan. Karena kesyirikan membatalkan amal, karena kesyirikan membuat kekal di neraka. Ya udah, enggak kekal juga kok. Oh, kalau begitu, itu musyrik bukan wahai Syekh Murji. Nah, yang nyembah Nyi Roro Kidul. Oh, itu perbuatan syirik itu. Dia ngasih sesajen tuh kepala kambing kepada Nyi Roro Kidul. Oh, ya syirik itu. Kalau begitu batal amal dia dong, dia kekal di neraka selama-lamanya sebagaimana penjelasan Anda tadi wahai Syekh Murji. Oh enggak, oh. Ini percuma. Ya, ini percuma juga. Masya Allah. Paham gak sini? Udahlah, kacau Murji'ah itu bikin kajian tauhid, hah? Malah berantakan. Berantakan. Ya. Bahkan yang kemarin saya sebutkan di antara Murji'ah ada yang gak tahu malu, gak tahu diri, dia membaca kitab Kasyfus Syubhat di hadapan murid-muridnya. Subhanallah. Itu padahal lagi bantah syubhat dia. Wa min atharil irja'i. Ya, karena Kasyfus Syubhat ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab untuk membantah seorang yang bernama Muhammad bin Fairuz. Muhammad bin Fairuz itu yang membela musyriki. Ya. Nah, di antara pengaruh Murji adalah annahu yukhriju sahibahu min madhabi salaf. Mengeluarkan pelakunya dari madhab salaf. Maka orang yang kena virus Murji'ah, dia bukan salafi lagi. Murji'i. Walaupun dia keluar-keluar dari salafi. Gak ada Murji'i. Hakikatnya Murji'i. Fayakunu min ahli bid'ah. Dia ahli bid'ah. Fayunsabu lima btada minal irja'. Dinisbatkan kepadanya dari bid'ah-bid'ah Murji'ah yang dia kerjakan. Wa min asarihi diantara pengaruh juga annahu yunsyuru khilafa al-aqa'idi. Di antara pengaruh irja' lagi juga adalah dia akan menyebarkan perselisihan akidah bainal ummah, di antara umat, karena irja' hadatsa ba'da ijma'in, karena yang namanya murji'ah, paham irja' itu hadir muncul setelah adanya kesepakatan para ulama mengenai iman. Fahuwa kharqun, kharqun itu melubangi, ya, merusak. Nah, ini merusak ijma' wa mu'aradatun linusus, menentang nas-nas. Wa kullu ma kana mukhalifan lil ijma'i fa huwa sababun lil furqah wal ikhtilaf. Maka semua yang menyelisih ijma', maka itu sebab perpecahan dan perselisihan. Allah Ta'ala berfirman, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uh, ini adalah jalanku yang lurus, ikutilah. Wa la tattabi'u subul, jangan kalian ikuti jalan-jalan yang pecah itu. Wa tafarraqu bikum min sabilih, maka itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya. Ibn Qayyim berkata di dunia, saya aja yang baca biar cepat ya. Boleh terdengar adzan tempat lain? Saya yang baca biar cepat. Ibn Qayyim. Kadzalika al-irja, ini Ibn Qayyim lagi menceritakan tentang Murji'ah. Kadzalika al-irja hina tukirru bil ma'budi tusbihu kamilan imani. Ya, dan demikianlah Murji'irja. Ketika Anda mengakui ma'bud yang disembah, maka Anda pun, kalau Anda cukup mengakui, cukup aja mengakui, Anda menjadi iman yang paling sempurna. Tusbihu kamilal iman, Anda menjadi orang yang paling sempurna imannya. Cukup mengakui aja. Nah, Ibnu Qayyim lagi nyindir. Ya. Nah. Fa innal masah farimil masahifa ya fil khususi, maka buanglah mushaf-mushaf ya ke tempat yang kotor. Wa kharribil baita al atiqa, dan hancurkanlah baitil atiq, apa itu, Ka'bah. Ya, wajidda fil isyani, dan sungguh-sungguhlah untuk bermaksiat. Enggak ngaruh. Mau Anda melempar mushaf, mau Anda mancurin Ka'bah, enggak ngaruh. Yang penting Anda cukup mengakui. Ini Ibnu Qayyim lagi nyindir. Waqtul ma waqtul za mastata'ta kullu muwahhidin. Bunuhlah semampu Anda semua ahli tauhid. Ya, tamsahna bil qissi was-sulbani. Ya, dan usaplah ya, para pendeta itu dan salib-salibnya. Enggak apa-apa Anda mau dengerin ceramah pastor di gereja pakai salib, enggak ngaruh. Anda yang penting mengakui Anda enggak kafir. Ya, ini Ibnu Qayyim menyindir keras ini. Wastum jami'al mursalina min man atau. Celaklah ya. Celaklah semua rasul dan siapa yang datang darinya, min indihi, dari sisi Allah, jahran bila kitmani, dengan terang-terangan tanpa sembunyi lagi wahai Murji'ah, udah enggak apa-apa. Wa idza ra'aita hijaratan fasjud laha. Wahai Murji'ah, kalau engkau melihat batu, sujud aja udah kepadanya. Bal kharribil asnami wal ausani. Bahkan menyungkurlah, sujud di hadapan berhala dan patung-patung dan berhala. Wa aqirra annallaha jalla jalaluh, dan tetapkanlah, akuilah Allah jalla jalaluh. Ya, huwa wahdahu al-bari alladhi aqwani. Ya, dialah satu-satunya Tuhan alam semesta ini. Udah cukup bagi Anda demikian wahai Murji'ah. Apa itu? Diam. Wa aqirra anna rasulahu haqqan ata, dan akuilah bahwa rasul benar-benar datang dari sisinya, dari sisi Allah, min indihi bil wahyi wal qur'ani, dengan membawa wahyu dan Qur'an. fatakunu haqqan mu'minan wa jami'u dha wizrin 'alaika wa laysa bil kufrani. Ini sindiran lagi dari Ibnu Qayyim. Maka Anda cukup mengaku ya Allah, cukup mengaku Rasulullah, Anda menjadi mukmin yang hak, ya. Maka Anda menjadi mukmin yang sejati. Wa jami'u dha wizrin, dan semua dosa kesalahanmu itu yang tadi bunuh muahid, nyembah apa, mengusap salib pastor, sujud kepada batu, buang mushaf, itu laisa bil kufrani, bukan kekufuran murjiah, semuanya kamu udah dah, enggak ada yang kafir. Hadza wal irja'u inda gulatihim, inilah irja' menurut kaum ekstrem mereka, ya, menurut kaum ekstrem mereka, ya. Min kulli jahmin akhi syaitan, dari semua jahmi yang merupakan saudara setan. Ya, nanti kita akan masuk ke mabahas Arabi di sore hari insyaallah. Ya. Jam 4 ya, dan berikutnya pada Isya. Jam 4.20 ya. Subhanallahi wa bihamdika, syadallah ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza taqaddamu.